Jo Ketikong untuk Anda bareng Lenny Jo Vanka Tipos Top Super Dangdut. Goyang yo. Enak jo. Enak mas. Hey. Aku yang nyoba koyle go karo konco. Goyang. Koyle konco gendong. Konco kuto sedeng. Kocok kutak.